بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه داه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Ar-Rahman sebuah surat di antara surat-surat Makkiyah yang sangat indah. Sekalipun sebagian ulama al-hadis mengingatkan tentang beberapa hadis yang menyebutkan tentang fadilahnya secara khusus. Syaikh Al-Albani ta'ala menyebutkan bahwa datang beberapa hadis-hadis dhaif tentangnya. Ada hadis yang dinukil disebut oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW pernah mengatakan li kulli syai'in arus wa arusul Qur'an ar-Rahman, segala sesuatu ada yaitu pengantinnya, dan pengantinnya Al-Quran adalah Ar-Rahman. Begitu pula apa yang disebutkan Baihaqi dari Fatimah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan qari al-hadid wa idza waqa'atil waqi'ah war-rahman yud'a fi malakutis samawati wal ard sakin al-firdaus. Orang yang membaca surat Al-Hadid dan surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman, ia akan dipanggil pada kerajaan langit dan bumi serta Sakinul Firdaus. Itu sebagai penghuni, orang yang akan menghuni Firdaus. Kila al-hadithain dhaiful isnad, semua atau kedua hadis tersebut dhaif sanadnya, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al-Albani ta'ala. Namun semua bukan bermakna demikian adalah menyampingkan surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman surat yang sangat memiliki makna-makna agung. Namun terkait dengan fadilah khusus, maka butuh meng-cross-check, meneliti kembali tentang hadis-hadisnya. Tadi di antaranya dua hadis yang disebutkan Syaikh Al-Albani ta'ala dhaif dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dari tafsir surat ini sampai pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan dengan perhitungannya, dengan yaitu ketentuan hisab, ketentuan garis kadar dan waktu perhitungan yang amat matang. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin ta'ala lama takallam 'anil 'alam as-sufli bayyana al-'alam al-'alawi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang beberapa hal terkait dengan alam yang di bawah di dunia, Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, ini semua dari bumi. Maka kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa perkara yang ada di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai dengan matahari dan bulan. Mengingat dua planet ini, yang paling besar dan paling terkenal dan paling nampak jelas dibanding bintang-bintang atau planet-planet yang lain. Bintang-bintang yang lain juga planet, matahari dan bulan juga planet. Namun cuma karena besarnya atau dekatnya sehingga kita lihat betul-betul besar dan jelas. Begitu pula fungsinya, matahari di waktu siang dan bulan di waktu malam. Begitu pula dengan garis edarnya, garis putarnya, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan dengan perkara-perkara ini. Allah mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu di Allah taala menyatakan ya. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamar wa sakharahuma yajriyani bihisabin mutqin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan dan Allah Subhanahu wa taala tundukkan keduanya dapat berjalan sesuai garis orbitnya dengan ketetapan yang matang, bihisabin mutqin wa taqdirin muqaddar, dengan ketetapan yang telah ditakdirkan padanya, rahmatan bil ibad, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya Allah. Tidak Allah jadikan matahari 24 jam terus tapi bergantian dan bergeser kepada penduduk yang lain dan kemudian berganti malam. Wa inayatan bihim, dan untuk perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Waliyakuma bidzalika min masalihi ma yaqum, dan agar mereka dapat mengerjakan dengan itu sesuai kemaslahatan apa yang ia kerjakan. Waliya'rifal ibadu adada sinina wal hisab, dan agar para hamba mengetahui jumlah tahun dan hitungan hisab. Mereka mengetahui ya bulan-bulan ya muncul kemudian apa membesar, tengah bulan mengecil kembali, hilang kembali, muncul hilal berikutnya, bulan sabit yang awal kecil muncul bulan berikutnya terus, dan setiap tahun terbit sebanyak 12 kali sehingga ada 12 bulan. Demikian pula dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala menyatakan taib as-sanatu 12 syahran fi kitabillah, puasanya satu tahun ada 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Salam mengatakan asy-syamsu wal qamar bihusban ay bihisabin daqiqin ma'lum mutqin muntazam ashaddul intizam. Bihusban yakni bahwasanya matahari dan bulan itu bihusban diciptakan dengan berikut dengan hisab daqiq, adanya perhitungan yang sangat detail, rinci ya, diketahui dan mutqin, matang, muntazam, tersusun, ashaddul intizam, dengan keteraturan yang amat sangat rapi. Yajriyani kama amarahum Allah azza wa jalla, dan terus keduanya berjalan dalam garis edarnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Walam tataghayyar asy-syamsu wal qamar mundu khalaqahuma Allah azza wa jalla ila an yufniyahuma yasirani ala khattin wahid. Tidak berubah matahari dan bulan tersebut sejak Allah ciptakan keduanya hingga nanti keduanya fana. Maka keduanya sebelum fana berjalan pada satu garis edar ya, kama amarahum Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, kecuali sampai nanti ya, ketika di mana tegaknya hari kiamat, matahari minta izin untuk terbit sebagaimana biasa dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan irji ila makanik, kembalilah ke tempat engkau tenggelam, maka dia kembali dan terbit di arah barat. Saat itulah kemudian orang-orang kaget dan percaya apa yang dijanjikan dan diancamkan atas mereka. Mereka percaya akan terjadi hari kiamat. Dan banyak orang beriman pada saat itu namun percuma dan tidak lagi diterima taubat seseorang ketika sudah muncul tanda kiamat besar. Adapun kiamat kecil ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi malam yughir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama belum yaitu tersedak nyawanya sampai di kerongkongan, tidak dicabut. Oleh karena itu Fir'aun ketika mau tenggelam sudah menyatakan beriman, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, dan percuma. Dan begitu pula tanda kiamat besar ketika muncul yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Maka meskipun mereka segera, semenit dua menit setelah mereka melihat matahari itu terbit dari barat, mereka langsung beriman, lam yanfa imanu, tidak akan bermanfaat imannya. Terlambat. Namun selama belum itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bulan, ya matahari berjalan sesuai dengan garis edarnya. Ya. Nah, demikian sesuai semua dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya persis tepat di tengah saat kabilus sama tepat di tengah-tengah menjelang masuk waktu zuhur, ada kalanya bergeser sedikit ke utara dan ke selatan. Ya, dari bayangan terlihat sebelum zal atau zawal bergelincir ke barat. Semua itu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula posisi hilal muncul setiap bulan bisa jadi berbeda, dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengetahui hitungan bulan-bulan dan seterusnya. Kemudian ini semua kata Syekh Ibnu taala, wa hadha dalil ala kamali qudratillah. Ini semua menunjukkan dalil akan keutamaan, kesempurnaan, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, wa kamal sultanih, dan menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana dan begitu pula wa kamal ilmihi, dan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu semua bertahun-tahun berjalan sekian dekade dan masa, la tataghayyar, tidak berubah, berjalan pada garis orbitnya, dan semua sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan atas hikmahnya beberapa hal, ada gerhana atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, gerhana matahari ataupun bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan semakin, dan di antara ciri tanda hari kiamat semakin dekat, kasratu zilzal, banyak terjadi gempa, begitu pula sering terjadi gerhana. Di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali terjadi gerhana, gerhana matahari. Dan kemudian dinukilkan oleh para sahabat bagaimana tata cara salat gerhana tersebut. Dan mundur ke belakang semakin sering gerhana. Mungkin seorang hidup dalam satu generasi dia menyaksikan beberapa kali gerhana dan banyak gempa. Maka ini semua menunjukkan di antara sekian bukti kebenaran nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidaklah menyampaikan dan bicara dari hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi itu semua dari wahyu yang disampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di sana disebutkan berbagai macam hikmah, dan begitu pula nukilan atsar dan riwayat terkait dengan hal tersebut. Ya. Allah SWT takdirkan ada matahari dan bulan, dan satu di waktu siang dan satu di saat malam. Allah jadikan yang satu bercahaya utuh begitu terangnya, dan berfungsi bagi tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buah masak di pohonnya dengan masa fase yang berjalan sedikit demi sedikit membesar dan matang. Dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala pula Allah jadikan di malam hari bulan kadang sinarnya terang, kadang redup, dan seterusnya. Atas hikmah dan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wan najmu wasyajaru yasjudan." Dan bintang serta pohon yasjudan, keduanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudan. Wan najmu di sini ai kata Syekh Sa'di rahimah taala, nujumus sama, yaitu bintang-bintangnya langit. Dan asyjar kata Syekh Sa'di, wa asyjar al-ard, yang dimaksud adalah pohon-pohonan bumi. Ini yang dimaksud di sini, wan najmu wasyjaru, dan bintang dan pohon. Bentuknya mufrad memang tunggal. Baik itu an-najm karena jamaknya nujum, bintang-bintang. Najm itu satu bintang. Asyjar satu pohon. Tetapi banyak pohon asyjar. Tetapi kenapa diterangkan ulama tafsir maksudnya adalah bintang-bintang dan pohon-pohonan? Kenapa? Kata Syekh Uthaymin Ta'ala, karena An-Najm di sini ismu jins, satu nama jenis dengan tanda alif lam di sini, dan alif lam dalam bahasa Arab ada beberapa jenis, ya. Ada alif lam lil istighraqiyah, alif lam lil ahdiyah tertentu. Itu al-bayt. Nadhhab ila al-bayt, nadhhab ila al-masjid. Ayo kita ke masjid. Maksudnya masjid mana? Ya, masjid itu, masjid depan yang sudah tahu. Ya, kadang disebut demikian. Dan ada kalanya alif lam disebut untuk suatu kata isim bentuknya mufrad, tapi yang dimaksud mencakup semua jenisnya. Misalnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maksudnya semua manusia, illa alladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Kecuali empat sifat atau manusia yang Allah sifati dengan empat sifat, illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akan datang tafsirnya insyaallah taala. Syahidnya di situ disebut al-insan. Al-insan itu mufrad, tunggal. Bentuk jamaknya al-anasi. Al-anasi manusia-manusia. Tapi al-insan dengan alif lam di sini lil istighraq, mencakup semua jenis manusia. Begitu pula di ayat ini, wan najmu wasyajaru, maksudnya dan bintang-bintang. Meskipun bentuknya tunggal, tapi di sini alif lam lil, yakni mencakup lil jins, mencakup semua jenis bintang dan planet. Wan najmu, dan bintang-bintang ataupun planet-planet. Wasyajaru, dan pohon-pohonan. An-najm, bintang-bintang planet yang ada di langit. Wasyajar al-asjar, yaitu pohon-pohonan bumi. Yasjudan, sujud. Di sini disebut dengan Syekh Salih bin Ta'ala, ta'arifu rabbaha wa tasjudu lahu. Baik bintang-bintang planet yang di langit tersebut, nujumus sama, maupun asjarul ard, pohon-pohonan yang ada di bumi, mereka semua mengenali Rabbnya dan sujud kepadanya. Wa tuti, tunduk taat kepadanya. Wa takhsya, takut kepadanya, tunduk patuh. Wa tanqad, ya, takhsya khusyuk, dan tanqad, tunduk, ya, kepada Allah SWT. Lima sakharaha lahu min masalih ibadihi wa manafi'ihim. Terhadap yang telah menundukkannya min masalih ibadihi, dari atau berupa kemaslahatan hamba-hambanya dan manfaat mereka. Baik. Atau lamma sakharaha lahu min masalih ibadihi wa manafi'ah. Allah Subhanahu wa taala tundukkan bintang dan planet semua untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan manfaat mereka. Bintang, nah, kita sebutkan bahwasanya manfaatnya ada tiga setidaknya, yaitu, ya, misbah atau masabih sebagai pelita bagi langit. Begitu pula yang kedua, rujumal lisyayatin, sebagai alat rajam, alat pelontar untuk para syaitan, jin-jin syaitan yang hendak mencuri berita langit. Ada bintang jatuh, ya, untuk melontar dan membakar mereka. Dan yang ketiga adalah, yaitu yaitu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, hilal, katakanlah itulah waktu-waktu untuk manusia. Ya, penetapan waktu. Begitu pula juga apa namanya itu la hawla illa billah wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang planet itu mereka mencari arah, mencari petunjuk ketika tersesat di perjalanan. Tidak ada kompas, tidak ada orang bisa ditanya utara selatan, arah kiblat. Maka Allah takdirkan di antara planet tersebut ada yang tetap selalu bentuknya, tidak berubah setiap malam. Ya, ada yang dapat diketahui ini arah selatan, ya, kubuk penceng atau yang lain, beberapa apa namanya formasi bintang-bintang tersebut tidak berubah bentuk di setiap malamnya. Bisa sebagai tanda bagi orang yang ingin mencari arah pulang atau arah bepergian di kegelapan malam. Ini beberapa di antara hikmah-hikmah, ya, bintang tersebut untuk kemaslahatan dan manfaat hamba-hambanya. Dan Allah SWT kabarkan di sini bahwa bintang-bintang tersebut mengenali Rabbnya Dan mereka pun sujud kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang pun tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang kita tidak mengetahui ya bagaimananya. Begitu pula pohon-pohonan yang ada di bumi. Meski kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka beribadah, bertasbih dan tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Syekh Ibnu Taala di sini. Beliau menyebutkan ya bahwasanya sujud yang ada di sini an-nujum maupun al-asyar ini sujudnya sujud haqiqiyan, sujud yang haqiqi, sujud yang haqiqi, lakinnana la na'lamu kayfiyatahu, tapi kita tidak mengetahui bagaimananya. Karena hada min al-umur allati la tudriku al-uqul, la tudriku al-uqul, karena termasuk perkara yang tidak dijangkau oleh akal-akal kita. Maka an-nujum begitu pula wasyajar yasjudu lillahi azza wa jalla sujudan haqiqiyan, begitu hakiki demikian. Begitu pula apa namanya tasbih mereka dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala terangkan di surat yang lain, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tusabbihu lahu samawati sab'u, tujuh lapis langit semuanya bertasbih kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihin wal ardu wa man fihin, dan juga bumi ya ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidaklah ada sesuatu pun kecuali bertasbih menyebut memuji Rabb-nya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham bagaimana cara tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia Allah maha penyantun dan maha pengampun. Maka ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari batu bebatuan, pohon pepohonan ya, dan bintang-bintang planet, mereka bertasbih ya dan muji Allah Subhanahu wa taala, cuman kita tidak memahami apa yang diucapkan oleh kodok-kodok ketika berbunyi di saat malam, apa yang diucapkan oleh jangkrik ketika berbunyi, apa yang diucapkan oleh burung-burung saat berkicau, saat pagi berkicau, bahkan ikan-ikan yang ada di air lebih-lebih, kita tidak dapat memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam Allah Subhanahu wa taala takdirkan memahami bahasa mereka. Kemudian dan begitu pula makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memahaminya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang di antara keutamaan seorang pencari ilmu syariat, pencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau belajar ilmu agama. Talibul ilm yastaghfiruhu man fis samawati wa man fil ard hatta al haytanu fil ma. Dan seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar ilmu agama, disebut oleh para ulama talibul ilm, ketika disebut mutlak adalah ilmu nafi', yakni ilmu din, ilmu syar'i, bukan bermakna ilmu dunia dilarang. Ilmu dunia hukum asal yang mubah dan bisa jadi sunnah, bisa jadi bermanfaat ketika dia niatkan teknologinya untuk beribadah, untuk ibadah dan seterusnya. Kan bisa jadi haram dan seterusnya, tapi hukum asal ilmu dunia mubah. Tapi ilmu syariat, ketika seorang mempelajarinya, paham belum paham, bisa belum bisa, dia belajar, entah belajar baca Quran, entah belajar menghafal hadis, entah belajar akidah atau fiqih atau adab, akhlak, warisan, kitab nikah, kitab talak, kitab dalam fikih, berbagai macam. Maka itu hukum asal padanya adalah perkara di antara afdhalul qurbat, di antara utama bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di air. Ikan-ikan yang ada di air memintakan ampun kepada Allah untuk talibul ilmi. Dan demikian banyak keutamaan-keutamaan talibul ilmi, tentu bukan di sini tempatnya. Syahid, bahwasanya di sana ada makhluk-makhluk yang bisa bicara dan bertasbih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak memahaminya. Begitu pula dalam hadis, ya, tidaklah ada seorang bertalbiyah mengeraskan suaranya dalam haji ataupun umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai akhir. Dan didengar, dan tidaklah ada yang mendengarnya dari batu maupun pohon kecuali kelak akan bersaksi di hadapan Allah tentangnya. Begitu pula orang yang menyentuh Hajar Aswad bil haq, man istalamahu bil haq, siapa yang menyentuhnya dengan benar, bukan dengan keyakinan khurafat, batu ini akan memberi manfaat atau memberkahi dia. Ya, orang yang hamil akan lahir dengan normal, orang yang belum punya anak akan punya anak, atau keyakinan-keyakinan yang lain. Umar bin Khattab menyentuh Hajar Aswad dan mengatakan, wallahi inni la'alamu annaki hajar, demi Allah aku benar-benar tahu engkau hanya batu, la tanfa' wa la tadur, engkau tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa mencelakakan. Walau la'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak bakal menciummu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini di antara akidah yang orang yang benar dalam menyentuh Hajar Aswad, karena ittiba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang menyebutkan tidaklah ada orang yang menyentuhnya dengan hak, dengan benar, kecuali Allah, nanti batu itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu asalnya batu dari jannah, aslinya putih, kemudian menghitam karena dosa-dosa Bani Adam. Ini di antara segelintir contoh bahwasanya di sana ada makhluk-makhluk, entah itu batu, pohon ataupun ikan, yang bisa bicara, yang bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak memahami bagaimana cara bertasbih mereka. Baik. Kemudian disebut di sini bintang-bintang planet di langit maupun pohon-pohonan sujud, yakni sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di surat yang lain, Syu'aimin nukilkan, Allah mengatakan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajar wad dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah dialah yang banyak para penghuni langit sujud kepadanya, siapa yang ada di bumi, begitu pula matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohonan, hewan-hewan, dan banyak dari kalangan manusia sujud kepadanya Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah sebutkan golongan yang lain ada, wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab, tapi juga banyak di antara hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan azab. Tapi orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala taib memerintahkan untuk hamba-hambanya mengibadahi Allah semata, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang tidak mau beribadah kepada Allah sebagai orang-orang yang sombong dan berhak mendapatkan azab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku maka apa tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam ala hawla wa la quwwata illa billah. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, ya, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Orang yang tidak mau menghinakan diri di hadapan Allah, maka dia akan terhina nanti di yaumul qiyamah. Dalam syariat agama kita ditunjukkan bagaimana tawadhu'nya para nabi. Ya, Nabi Sulaiman, ya, seorang raja yang Allah berikan janjinya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin, ya Allah berikan untukku kerajaan yang tidak pernah dimiliki, yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun selain aku. Karena demikian Nabi Sulaiman, ketika beliau terlewat dari salah satu ibadah hingga matahari tenggelam ya, dengan kuda kesayangannya, maka beliau tebas dengan pedangnya dan disembelihkan, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud, mereka salat dalam keadaan mereka adalah raja di raja. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pimpinannya Zaid kaum mukminin, dan demikian sekian banyak orang di masa itu dan seterusnya. Ya, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi pilihan mau jadi nabi tapi raja atau rasul tapi orang biasa tidak kaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih rasul tapi abdun, hamba biasa, bukan raja yang kaya raya, tetapi rasul tingkatnya lebih tinggi keagamaannya. Tiap rasul pasti nabi dan tidak sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan sujud yang lama pada awal perang Badr dan setiap malam dan pada salat-salat yang beliau pimpin dan seterusnya. Maka tidak ada seorang muslim pun dalam kondisi apapun jabatannya, kecuali dia disyariatkan meletakkan dahinya di tempat yang terhina, di tempat yang sejajar dengan kakinya, menundukkan diri ya, rukuk dan begitu pula sujud ya, untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri, menghinakan diri di hadapan Al-Khaliq yang mencipta kita, menampakkan iftikar kefakiran kita, kemiskinan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya, dan betapa kerdil dan kecilnya kita, tidak bisa kita berbuat apa-apa tanpa seizinnya. Maka ketika demikian Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan beri balasan mereka, balasan yang baik. Wa nasallallahu jalana minhum, kita tentu berharap kepada Allah, kita masih baru berusaha saja mengharap digolongkan termasuk golongan tersebut. Dan ada orang-orang demikian pula hadahumullah yang menyombongkan diri tidak mau beribadah. Jika mereka tidak bertobat dan mati di atas kondisi tersebut, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka. Dan termasuk mereka yang mengaku muslim, di saat Allah menampakkan diri di padang mahsyar dan menguji munafikin dengan muslimin yang masih tersisa, yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala, adapun musyrikin dan yang lain telah masuk neraka sebelumnya, tinggal tersisa madza tantazirun, apa yang kalian tunggu? Nantazir rabbana, kami tunggu rabb kami. Allah menampakkan dan kemudian mereka hendak sujud, dan munafikin, tetapi munafikin tidak bisa melakukan sujud ya. Nah, sebagaimana di surat-surat yang nanti akan kita bahas disebutkan tentang hal-hal tersebut. Maka makhluk-makhluk ini mereka sujud, namun bagaimana sujudnya matahari, bagaimana sujudnya bintang, planet-planet, bulan, kita tidak tahu. Jauh di sana, kita tidak tahu seperti apa. Begitu pula banyak makhluk, bagaimana baik disebutkan pohon-pohonan mereka sujud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan kita meyakini kalam Allah Subhanahu wa taala hak, dan kita serahkan kaifiyah, tata cara, sebagaimana kita tidak paham bahasa mereka, begitu pula bagaimana mereka beribadah kepada Allah, kita tidak mengetahui. Oleh karena itu disebutkan di antara apa keistimewaan mukminin di Al-Baqarah, Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengimani hal ghaib, asal itu datangnya dari sisi Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqnahu, kami mendengar, kami taat, kami mengimaninya, kami membenarkannya. Meskipun telah ditemukan penemuan ilmiah ataukah belum, meskipun terjangkau akal-akal kita ataukah belum, asal itu qala Allah, firman Allah, asal itu hadis sahih, Nabi jelas yang mengucapkannya, maka itu pasti benar, entah kita telah mengetahui ataukah belum, yakni ditemukan hal tersebut atau belum, kita meyakininya. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, wassama'a rafa'a wa wada'al mizan, dan langit. Allah mengangkatnya, meninggikannya. Wassama'a rafa'aha. Dan langit Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Wa wada'al mizan, dan Allah yang meletakkan neraca keadilan. Mizan, timbangan keadilan. Berkata Syekh Sa'di dalam ta'ala tentang ayat ini, wassama'a rafa'aha ay saqqafaha lil makhluqat al ardiyah. Allah jadikan langit tersebut sebagai atap bagi para makhluknya yang ada di bumi. Dinaungi oleh langit. Wa wada'allahu al-mizan ay al-adl bainal ibad fil aqwali wal af'al. Dan Allah meletakkan neraca timbangan atau timbangan keadilan di sini, yang dimaksud al-adlu bainal ibad. Al-mizan, nah, khusus terkait dengan ayat ini, yang dimaksud adalah keadilan di antara hamba-hambanya. Fil aqwali wal af'al, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, baik dalam ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan hambanya, Allah menyikapinya dengan adil. Walaysa al-murad bihi al-mizan al-ma'ruf wahdahu, bal huwa kama dzakarna. Ya. Dan itu bukan semata timbangan yang ma'ruf, yang kita kenali dengan berbagai macam model timbangan. Tetapi Allah wada'a al-mizan, ya, bukan apa yang kita lihat. Al-mizan di sini kemudian ismul jins mencakup yakni semua timbangan-timbangan yang kita lihat, tapi yang dimaksud keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan bukan bermakna kemudian tidak ada di sana timbangan yang hakiki. Ini lain lagi. Ada di sana ditulis oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah tentang keyakinan terhadap mizan, itu mizan yang hakiki. Tetapi itu disebutkan di dalil-dalil yang lainnya. Sehingga masing-masing dalil itu ditempatkan masing-masing kulun bihasabih sesuai dengan tempatnya. Ya. Dikulim makamin makal. Maka di sana ada timbangan yang hakiki, ya, dan yang ditimbang demikian pula ada itu orangnya, buku catatan amalnya, dan begitu pula amalannya. Amalan yang Allah jadikan hissi, bisa terindrawi, menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Kemudian berat badannya yang akan ditimbang, tetapi bukan berkaitan dengan berat badannya saat di dunia, tetapi seberapa tubuhnya digunakan untuk beramal. Nah, seperti disebutkan Ibnu Mas'ud, yang Nabi bersumpah, ya demi Allah, bahwasannya tidaklah betis Ibnu Mas'ud kecuali lebih berat. Ya, Nabi memastikan itu lebih berat daripada Bukit Uhud sekalipun, karena digunakan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya berjalan. Meskipun kecil betis beliau radhiyallahu anhu di dunia, tetapi Rasulullah SAW sebutkan kelak nanti di timbangan afqal min jabal Uhud, lebih berat fil mizan, kata Rasulullah SAW. Wa walladzi nafsi biyadihi lahuma afqalu fil mizan min jabal Uhud. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, demi Allah kedua betisnya lebih berat ditimbangan mizan kelak daripada Bukit Uhud. Begitu pula buku catatan yang ditulis oleh malaikat kanan dan kiri akan ditimbang, ya, dalam timbangan yang hissi, yang sungguhan hakiki. Namun seperti apanya, wallahu alam bishawab, bukan urusan kita mengetahui hal tersebut. Seperti apanya bentuknya dan seterusnya. Namun yang demikian, Zulkifatan memiliki dua anak timbang, ya. Nah, disebutkan beberapa hal dan seterusnya, namun dan itu juga disebut al-mizan. Namun terkait dengan ayat ini, wassama'a rafa'aha, langit Allah tinggikan. Wa wada'a al-mizan, dan Allah pun meletakkan mizan. Disebut di sini keadilan di antara hamba-hambanya. Wal asya' al-maqadir wal mikyal allati tukalu bil asya' wal maqadir wal masahat allati tudbatu bihal majhulat wal haq wal haqa'iq allati yafsilu biha bainal makhluqat wa yuqamu bihal adlu bainahum. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya perkara-perkara yang dapat, yaitu apa, digunakan untuk menimbang. Termasuk hal ini kata Syekh menyebutkan yadkhulu fihi al-mizan al-ma'ruf, ya. Dia menambahkan juga di sini, masuk di sini juga timbangan yang ma'ruf yang kita lihat al-miqyah, tempat untuk menakar, tempat untuk menimbang. Karena dengan itu tudbar bihi al-majhulat, berat-berat yang tidak diketahui akan dapat diketahui. Sehingga jelas ini beli sekilo, ini beli dua kilo, dalam rangka menyempurnakan dan mewujudkan keadilan tersebut yang Allah SWT syariatkan dan Allah perintahkan di antara hamba-hambanya. Allah Maha Adil dan memerintahkan untuk berbuat adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa, berbuat adillah itu lebih dekat kepada takwa, kata Allah SWT. Dan di antara bentuk adil terkait dengan jual beli pada barang-barang yang mauzunat, yang ditimbang dan ditakar, maka dengan seperti itu. Kita lanjut sejenak setelah azan insyaallah. Tadi telah kita sebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir radhiyallahu taala memasukkan juga al-mizan yang ma'ruf kita kenali dengan berbagai macam bentuk timbangan. Adapun Syekh Muslim bin taala murid beliau menyebutkan bahwasanya wa wada al-mizan, yang dimaksud di sini wada al-adl. Dan ini juga disebutkan oleh al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, dari ahli tafsir mutaqaddimin. Beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'in yang mulia Mujahid bin Jabr rahimahullah taala, bahwasanya makna wa wada al-mizan ay wada, yakni al-adl. Ialah Allah yang menetapkan keadilan. Ini bagi dirinya dan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut, al-adl bainal ibad. Yaitu menetapkan keadilan di antara hamba-hambanya. Kemudian disebutkan, begitu pula Syekh Utsaimin taala menyebutkan juga Ibnu Katsir, ini sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan di surat yang lain, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Dan sungguh kami telah utus para rasul kami dengan membawa bayyinat, hujjah, bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka para rasul itu, kami sertakan bersama mereka al-kitab wal mizan. Al-kitab dan al-mizan, yaitu keadilan. Al-kitab itu sisi Allah Subhanahu wa taala dan keadilan. Maka ini juga termasuk yang menopang daripada pendapat mereka. Dan termasuk di antara bentuk apa yang digunakan untuk menghukumi, menetapkan segala urusan adalah wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu seorang menetapkan dan mengembalikan segala urusan terkait dengan dirinya dan orang-orang, begitu pula menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Anggaplah ada yang nuduh begini, ada yang begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menuduh hendaklah datangkan bukti. Dan bagi yang menolak atau mengingkari, dia tidak mengakui hal tersebut, maka cukup baginya bersumpah. Ini contoh. Itu pula hal yang lain dalam jual beli, dalam pembagian warisan dan seterusnya, agar supaya semuanya tegak di atas keadilan. Kemudian dikatakan Allah tadghaw fil mizan, janganlah kalian melampaui batas dalam mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan, dan jangan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan jangan kalian kurang-kurangi, yaitu al-mizan, yang dimaksud yang ditimbang. Maka di sini ada tiga perkara disebutkan Syekh Muhammad Ta'ala. Allah tadghaw fil mizan, atau yang pertama wa wada al-mizan, keadilan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keadilan antara hamba-hambanya agar bersikap adil. Kemudian Allah ingatkan Allah tadghaw fil mizan, jangan kalian berlebih dalam al-mizan, yakni fil wazn, dinaikkan timbangannya, angkanya dinaikkan, ya. Ya. Atau dilebihkan. Sementara wala tuksirul mizan, yakni fil mauzun, barangnya dikurangi. Harusnya sekilo diberi cuma 800 gram atau yang seterusnya, atau berapa? Iya kan, 800 ya. Dikurangi. Barang yang ditimbang dikurangi sehingga bobotnya belum mencapai yang semestinya. Begitu pula atau angkanya yang ada wazan dinaikkan. Maka ini semua masuk dalam hal-hal yang demikian, larangan Nah, Allah SWT yang maha adil menetapkan dan mewajibkan keadilan bagi hamba-hambanya dan melarang hal-hal yang dapat menafikan keadilan tersebut. La tadkhulu fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Sampai di sini tafsir dari surat Ar-Rahman. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.